Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'd. Dalil berikutnya dari bab man ata'al ulama wal umara fi tahrimi ma ahallallahu aw tahrim ma har aw tahlil ma ahramallahu faqad ittakhadha arbaban min dunillah. Bab siapa yang mengikuti tokoh-tokohnya atau ulamanya dalam menghalalkan apa yang diharamkan Allah atau dalam mengharamkan apa yang dihalalkan Allah, berarti menjadikan orang-orang tadi Rabb. Apa ilatnya? Ilatnya karena berarti mereka memberikan kepada tokoh-tokoh tadi hakut tashri', hak membuat syariat. Harusnya Allah yang membuat syariat, kemudian mereka berikan. Gak apa-apa, ulama pun boleh menentukan yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Maka ini hakut tashri' yang harusnya hakullahi ta'ala wahdahu la syarikalah. Dalil berikutnya, qala al-musannif rahimahullah, qala al-imam Ahmad rahimahullah, ajibtu, aku heran terhadap satu kaum yang mengenal isnad dan mengenal kesahihan sanad, tetapi mereka lebih memilih pendapat Sufyan atau yang lainnya. Padahal Allah berfirman, فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Hendaklah berhati-hati mereka-mereka yang menyelisihi perintah beliau, perintah Nabi, akan ditimpa fitnah atau ditimpa adab yang pedih. Apa itu fitnah? Al-kufur, asyirk. Kata beliau, kata Imam Ahmad rahimahullah, أَتَدْرِي مَا الْفِتْنَةُ الْفِتْنَةُ الشِّرْك. Di mana sisi kesyirikannya? Sudah disebutkan tadi, karena menganggap ada seseorang yang boleh merubah syariat, memberikan hakut tasyri'. Hadzal kalam min al-Imam Ahmad rahimahullah, diriwayatkan oleh Fadl ibn Ziyad dan Abu Talib Ahmad ibn Humaid al-Mishkani, seorang yang mutakhassis dalam masyakil atau dalam masail Imam Ahmad rahimahullah. Berkata Fadl an Ahmad nazartu fil mushaf. Berkata Fadl dari Ahmad bahwa aku melihat pada mushaf, ini Imam Ahmad rahimahullah. Ini menunjukkan kalau menyebutkan nama tidak berarti mencerca. Oh, enggak ada kalimat imam, enggak ada kalimat syekh, enggak ada kalimat an Ahmad gitu saja. Hah? Ya akhi, para sahabat saja kita katakan an Nabi Hurairah. Iya kan? An Abi Bakr As-Siddiq. Naam. Barakallahu fikum. Tetapi di sini ada yang enggak disebut, ustaz aja marah. Allah yahdihim. Qala nadartu fil mushaf. Aku melihat pada mushaf. Fawajadtu ta'atar rasul fi 33 mawdi'an. Aku membaca Quran dan aku dapati di dalamnya perintah untuk taat pada Rasul ada 33 tempat. Kemudian dibaca salah satunya, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah yusibahum adzabun ali. Fadzakara min qawlihi al-fitnah. Kemudian disebutkan oleh beliau ketika mengucapkan fitnah, beliau katakan atadri mal fitnah? Al-fitnah asy-syirk. Ila qawlihi, sampai akhir ucapan Imam Ahmad rahimahullah, yaitu fayahlak, sampai akhir kalimatnya. Ya'ni la'allahu idha radda ba'da qawlihi an yaqa' fi qalbihi syai'un min az-zayghi fayahlak atau fayahlik. Karena kata beliau, kalau menolak perintah Nabi alaihi salatu wassalam akan terjadi di hatinya sesuatu, kemudian binasa. Asalnya menolak dalil, berakhir dengan kebinasaan. Tsumma ja'ala yatlu hadhihi al-ayah. Kemudian beliau pun membawakan ayat ini. Fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Fala wa rabbik. Tidak. Demi Rabbmu. Ini sumpah. Allah SWT bersumpah dengan namanya. tidak demi Rabbmu, la yu'minun, mereka tidak beriman. Tidak beriman berarti kufur. Tidak beriman berarti syirik. Barakallahu fikum. La yu'minun. Sampai kapan? Hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum. Sampai mereka berhukum kepadamu dengan apa yang terjadi di tengah mereka. Atau apa yang diperselisihkan oleh mereka. Thumma la yajidu fi anfusihim. Kemudian mereka tidak dapati di jiwa-jiwa mereka, di hati-hati mereka, ada harajan, ada rasa berat untuk menerima. Tidak boleh ada rasa berat untuk menerima. Wa yusallimu taslima. Dan menyerah pasrah dengan keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau begini, enggak begini, ya enggak beriman namanya. Kalau dikatakan oleh Nabi dengan satu keputusan kemudian dia menolak, aku tidak mau, apa hukumnya? Ikhwan ibn a'azakumullah, adapun Abu Talib, yaitu Ahmad ibn Humaid al-Mishkani, meriwayatkan pula dari beliau, dari Imam Ahmad rahimahullah, qila lahu, pernah dikatakan kepadanya, inna qawman yadda'una al-hadith, ada satu kaum yang mengaku-ngaku ahli hadith, wayadhabuna ila ra'yi Sufyan wa ghairi, tetapi dia lebih berpendapat atau lebih memilih pendapatnya Sufyan dan lainnya. Kalimat Sufyan sudah kita sampaikan bahwa itu hanya contoh. Artinya kepada siapapun tidak boleh taklid. Jadi jangan ada kesan sedang membantah atau sedang menjelekkan Sufyan Ats-Tsauri atau Sufyan bin Uyainah, tidak. Sama sekali. Tetapi menunjukkan prinsip jangan taklid pada siapapun. Jangan pada Sufyan, jangan pada Imam Syafi'i, jangan pada Malik, jangan pada siapapun. Maka beliau menjawab ketika ada yang berkata, ada orang yang lebih memilih pendapatnya Sufyan daripada dalil. Padahal mengaku-ngaku ahlul hadis. Qala ajibtu liqawmin sami'ul haditha. Aku heran dengan satu kaum yang mendengar hadis. Kemudian dia lebih memilih. Padahal aruful isnad, mengerti sanad. Wasahatahu, dan sahihnya dia tahu. Tetapi yada'unahu, meninggalkannya. Difathahkan di huruf dal. Yad'u artinya memanggil. Kalau yada'u artinya meninggalkan. Maka hati-hati dalam membaca. Oleh karena itu pencetak kitab ini memiliki rahmat sehingga dikasih harokat pada dalnya. Yada'u artinya jangan dibaca yad'u. Yada'unahu, meninggalkan hadis sahih tadi. Yadhabuna ila ra'i Sufyan wa ghairih. Meninggalkan hadis yang sahih, padahal dia tahu hadisnya, dia tahu sahihnya, mengerti sanad. Ternyata dia tinggalkan untuk lebih memilih pendapat Sufyan. Aku heran dengan orang-orang seperti itu. Allah berfirman, fal yahzaril ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnah au yusibahum adabun alim. Atadrimal fitnah? Tahu kalian apa itu fitnah? Karena ayat ini mengancam dengan dua ancaman. Siapa yang menyelisih perintah Nabi dengan sengaja-sengaja, tahu hadisnya sahih, dia langgar, tahu riwayatnya sahih, dia tolak, dikhawatirkan akan tertimpa fitnah atau tertimpa azab yang pedih. Mahul fitnah? Al-fitnah asyirik, kesyirikan. Yani ancaman pertama, ancaman kesyirikan dan kekufuran. Wal fitnatu akbar minal qatli. Dan yang namanya fitnah lebih besar daripada pembunuhan. Fayada'una al-hadith an Rasulullah SAW. Wa taglibuhum ahwa'uhum. Mereka yada'un, meninggalkan hadith dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian mereka justru dikalahkan oleh hawa nafsu. Taglibuhum, dikalahkan mereka oleh ahwa'uhum, oleh hawa nafsu mereka. Ila ar-ra'i, terseret kepada ra'yu. Dzakara dzalika anhu Asy-Syaikhul Islam. Dinukil yang demikian dari beliau maksudnya dari riwayat Abu Talib dari Imam Ahmad, dinukil oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, bahwasanya mereka yang sengaja-sengaja menyelisihi terancam dengan ancaman-ancaman yang mengerikan. Di dalam ayat ini dua ancaman, adabun alim dengan fitnah. Wa mal fitnah? Asyirku. Jangan kalian terkaburkan dengan fitnah dalam bahasa Indonesia. Fitnah itu, fitnah. Jangan terkaburkan dengan itu. Akhirnya banyak orang-orang yang berkata, jangan fitnah kamu. Sesungguhnya fitnah asyadu minal qatl, katanya. Memfitnah itu lebih besar daripada pembunuhan. Gak kesana larinya ayat ini. Ayat itu menyatakan ketika musyrikin menyalahkan Rasulullah SAW yang diberi oleh Allah penghalalan pada satu saat untuk melawan mereka berperang di tempat haram, kan tertumbah darah, terjadi pembunuhan, mereka menyatakan, bagaimana kalian tidak mensucikan tempat ini, katanya kalian mensucikan. Dijawab, al fitnatu asyaddu min asyirk, bahwa fitnah yang kalian lakukan di Masjidil Haram, fitnah yang kalian kerjakan di sekitar Ka'bah, itu asyadda minal qatl, lebih dahsyat daripada pembunuhan. Artinya kesyirikan-kesyirikan yang kalian lakukan, 360 berhala yang ada di sekitar Ka'bah, hada asyadda minal qatl, itu fitnah. Sehingga jangan terkaburkan dengan fitnah-fitnah dalam bahasa Indonesia. Sebagaimana syirik juga jangan terkaburkan dengan syirik-syirik dalam bahasa Indonesia. Syirik loh, katanya. Hah? Apa itu? Iri. Mereka bilang iri syirik. Syirik loh. Ini membuat kacau. Padahal kesyirikan kalian sudah paham maknanya. Fitnah juga. Maknanya adalah al-kufur atau kesyirikan. Kalau berdusta, menyuduh si fulan padahal bukan dia, dengan sengaja, itu buhtan namanya. Namanya buhtan dalam bahasa Arab. Sebagaimana dalam hadis ghibah. Ya Rasulullah, apa yang aku ceritakan benar-benar terjadi? Iya. Kalau benar-benar terjadi, faqad ightabtah, engkau telah berbuat ghibah. Itu ghibah. Kalau ternyata tidak terjadi, faqad bahattah, berarti engkau membuat buhtan. Menuduh orang tadi menjelek-jelekan padahal ternyata enggak terjadi. Barakallahu fikum. Kembali kepada kitab. Ayat lainnya yang mengancam dengan ancaman yang juga tidak kalah beratnya adalah ancaman yang menyatakan wa may yushaqqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda. Siapa yang mencari jalan lain selain jalan Rasul? Rasulullah SAW menentukan ke sini. Dia menyatakan saya enggak mau, maunya ke sana. Itu yushaqqiq namanya. Yang kata tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, yushaqqiq maknanya huwa fi syaqqin war rasul fi syaqqin akhar. Nabi di satu sisi, mereka mencari sisi lain. Nabi di satu jalan, dia mencari jalan lain. Rasul fi wadin wa huwa fi wadin akhar. Nabi menentukan satu ketentuan sunnah, ini yang sunnah. Dia mengatakan saya tidak mau, saya maunya yang sana. Itu dikatakan yushaqqiq. Apa ancamannya? Naam. Jayid. Ancamannya hampir mirip. Ya ini disesatkan. Wa man yushaqqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Kami palingkan dia. Apa itu? Kufur, syirik, sesat. Nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Wa jahannam adab. Antusibahum fitnah syirik kufur au yusibahum adabun alim. Di sini nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Sehingga Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu sangat yakin dengan itu, sehingga dia bersikeras pasukan Usamah berangkat. Mereka berdatangan, ya khalifatul muslimin wa amirul mukminin, ini kita dalam keadaan begini begini, mereka banyak yang murtad, ngapain kita pergi atau mengutus pasukan sampai ke Syam? Apa jawaban Abu Bakar? Ini sudah diputuskan oleh Rasulullah SAW. Dan aku gak akan meninggalkan satu sunnah pun Aku enggak akan meninggalkan satu sunnah pun yang telah diucapkan oleh Rasulullah SAW. Karena aku khawatir. Intaruktu sunnah an azir. Atau kama qala Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Aku khawatir kalau aku tinggalkan satu sunnah saja, an azir, aku akan zaig, akan menyimpang. Tusibahum fitnah atau nuwallihi ma tawalla. Itu makna zaig. Intaruktu sunnah min sunnati Rasulillah an azir. Aku khawatir kalau aku tinggalkan satu sunnah saja, aku akan sesat. Aku tidak akan tinggalkan satu sunnah pun. Berangkat. Aku enggak akan membatalkan apa yang sudah diputuskan Rasulullah. Ternyata hikmah-hikmah yang sangat banyak. Apa hikmahnya? Alhamdulillah. Hadikullah sallallahu. Sampai Abu Hurairah berkata, "Wallahi wallahi laula Abu Bakr nastukhlif lama 'ubidallah." Sungguh demi Allah, kalau bukan Abu Bakar yang menjadi khalifah, mungkin sudah tidak disembah lagi Allah di muka bumi. Ketika dalam keadaan ditinggal Mekah, Madinah, pasukan berangkat sampai ke Syam, melewati suku-suku yang murtad. Urung murtadnya. Tak jadi. Ternyata mereka masih solid katanya. Tunggu saja. Apakah mereka menang atau kalah? Kalau mereka kalah, kita akan murtad. Ternyata menang. Maka sebagian mereka mengatakan ini urusannya bukan dengan manusia, urusannya dengan Allah SWT. Maka mereka bertambah mantap imannya. Sekian suku yang dilewati pasukan Usama yang diutus oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu melanjutkan perintah Rasulullah SAW. Membawa hikmah. Sekian suku urung untuk murtad. Dan tidak jadi. Entah bagaimana yang terjadi. Kalau ternyata Rasulullah SAW mengutus, Abu Bakar membatalkan. Apa yang terjadi kira-kira? Rasulullah SAW maaf ya. Tayyib ikhwan ibn a'azakumullah. Asyahid adalah kalimat. Intaraktu syai'an min sunnati Rasulullah an azid. Aku khawatir kalau aku tinggalkan sedikit saja dari sunnah Rasulullah SAW, aku akan sesat. Aku akan sesat. Aku enggak akan membatalkan. Kalimat di dalam ucapan Imam Ahmad, araful isnad ai isnad al hadis wa sahhatahu. Maksudnya sanad hadis atau rantai para rawi. Faida sahha isnadul hadis, kalau telah sahih rantai hadisnya, fahuwa sahihun inda ahlil hadis, maka itu adalah sahihun inda ahlil hadis wa ghairihim minal ulama, maka dianggap sahih oleh para ahlul hadis dan juga oleh para ulama. Sahih? Hah? Benar apa enggak benar? Kalau sanadnya sudah terbukti sahih, maka hadis itu sahih. Ikhwan ibn a'azakullah, belum tentu. Paling tidak sahihul isnad. Paling tidak sahihul isnad. Sebab pemeriksaan hadis ada dari sanad, ada dari matannya. Tetapi tidak seperti kata Mu'tazilah dan Akhlaniyun, bahwa matannya harus diperiksa juga dengan akal. Yang enggak masuk akal dhaif. Tidak. Para ulama bukan mengukurnya dengan itu. Para ulama mengukurnya seperti dengan apakah bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Sehingga setelah dikatakan, kalau sanad itu, kesahihannya dari dua sisi. Apa itu? Nah, dari orang-orangnya, thiqatun thabat, hafalannya kuat, jujur, terpercaya. Kemudian dilihat pula dari bersambungnya sanad. Sehingga setelah menyatakan rawahu thiqah thabt an mitslihi, yang kedua muttasilis sanad, bersambung sanadnya. Tetapi tidak berhenti sampai di sini, ini baru sanad. Ghairu muallal, tidak ada illat pada matannya. Wala syad, dan tidak bertentangan dengan yang lebih sahih. Artinya beliau mungkin yang dimaksud adalah tentang syarat utama sanad, atau dikatakan sahihul isnad. Sahihul isnad. Barakallahu fikum. Matanya diperiksa dengan dua sisi. Apa sih ilat? Barangkali hadis sahih ternyata mu'al. Ilat bisa pada sanadnya, bisa pada matanya. Misalnya, setelah dilihat haddatsana fulan an fulan an fulan an siapa? Sa'ad bin Mu'ad. Kemudian berikutnya, bahwa pampasan perang Khaybar itu diberikan sebagian pada kaum muslimin, sebagian pada Yahudi. Yahudi yang bawa. Dibawa ke hakim. Sahihul isnad katanya. Sanadnya sahih. Lakin hadal hadis muzawwar. Palsu. Kaif? Lihat rawi-rawinya. Ini rupanya Yahudinya ahli hadis. Bisa milih rawi-rawi yang pas. Muttasil sanad. Semuanya thiqatun sabat. Tetapi bagaimana mungkin engkau menyatakan riwayat tentang Khaybar dari Sa'ad ibn Mu'ad yang beliau terbunuh dalam perang Khandaq? Apa namanya ini? Mu'al. Ada ilat padanya. Bahkan ada beberapa ulama yang menyatakan bahwa hadis ini ada masalah. Hanya dari bahasa Arab. Rasulullah SAW adalah yang paling fasih bahasa Arabnya. Enggak mungkin menyatakan seperti ini kalimatnya. Ini khunibina azakumullah, pemeriksaan-pemeriksaan matan. Kembali kepada kitab. Wa Sufyan, yang dimaksud adalah Sufyan Ats-Tsauri, Al-Imam Az-Zahid, imam yang terkenal zuhud, abid, ahli ibadah, as-siqah, al-faqih, terpercaya, jujur, ahli fiqh. Wa kana lahu ashabun yakhuduna anhu, yang memiliki sahabat-sahabat, murid-murid yang mengambil ilmu dari beliau. Madhabuhu masyhur, madhabnya masyhur, terkenal, madhab Tsauri. Yadhkuruhu al-ulama, disebutkan oleh para ulama dalam kitab-kitab. Allati yudkar fiha madhahibul a'immah, disebut oleh para ulama yang menyebut padanya tentang madhab-madhab. Jadi ada madhab Syafi'i, ada madhab Hambali, ada madhab Tsauri. Seperti dalam kitab At-Tamhid oleh Ibn Abdul Barr, dan dalam Istidkar punya beliau juga. Wa kitabul al-Ishraf ala madhahibil asyraf. Al-Ishraf ala madhahibil asyraf. Upaya untuk menyusun madhab-madhab orang-orang hebat. Asyraf dari kata syaraf, orang-orang mulia. Ibn al-Mundhir. Dan al-Muhalla ala Ibn Hazm. Wal-Mughni li Abi Muhammad Abdullah ibn Ahmad ibn Qudamah al-Hanbali al-Maqdisi. Wa ghairi ha'ula, dan lain-lainnya. Menyebut madhab-madhab, menyebut pula madhab Tsauri. Naam. Sebagaimana sudah kita katakan, kama qulna, madhab beliau dayya'ahu talamiduhu, terlalaikan, terabaikan oleh murid-muridnya. Artinya tidak terjaga, tidak mencatat, tidak menulis. Bukan tidak menulis sama sekali, ada tulisan-tulisan. Tidak seperti semangatnya murid-muridnya Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, yang mereka sampai Masya Allah kitab-kitabnya bisa berapa lemari, itu hanya satu madhab saja. Madhab Maliki, atau madhab Hambali, atau madhab Syafi'i. Tetapi yang nyampe kepada kita dari madhab Tsauri sedikit, tidak banyak. Bahkan kadang-kadang dalam nukilan-nukilan dari orang-orang madhab-madhab tadi, malah berkata Imam Malik, berkata Imam Syafi'i, wa qala Imam Tsauri madhabihi, madhabul, madhabuhu, madhab beliau begini, madhab beliau begini. Barakallahu fikum. Sehingga jangan terpaku dengan empat madhab. Jangan terpaku dengan empat madhab. Karena masih ada madhab yang lain walaupun dalam keadaan tidak terjaga secara 100%, tapi masih diriwayatkan sebagiannya. Terpencar-pencar dalam sekian banyak kitab. Tapi kita tidak bicara tentang madhab Syiah. Karena madhab Syiah bukan madhab muslimin. Bukan madhab muslimin. Ada beberapa orang yang berbahasa dengan bahasa tadi, jangan terpaku dengan empat madhab. Di sana ada madhab yang lain, maksudnya madhab Syiah. Kalau saya bukan. Maksudnya jangan taklid, pokoknya kamu harus milih. Hambali, Hanafi, Maliki, atau jangan. Agama tidak harus bermadhab dengan madhab tertentu. Tetapi, idza sahal hadith, fahuwa madhabi. Kalau hadis itu sahih, itulah madhabku. Wa qala al-imamu Ahmad, sedangkan ucapan beliau, wa qawluhu, ajibtu liqawmin araful isnad. Wasihatahu ila akhirih. Aku heran dengan satu kaum yang kenal isnad dan kesahihannya ila akhirih. Inkarun minhu lidzalik. Ini pengingkaran dari Imam Ahmad kepada mereka-mereka yang tahu hadisnya sahih tapi enggak menerima. Hanya karena qaulu fulan wa fulan. Wa annahu ya'ulu ila zaighil qulub. Dan itu berarti kembalinya kepada penyimpangan hati, alladhi yakunu bihil mar'u kafiran, yang dengan itu seseorang bisa kafir. Barakallahu fikum. Sangat mengerikan, sangat berbahaya, apalagi kalau taklidnya dengan pendapat-pendapat Abu Hanifah rahimahullah wa ghafarallahu lahu. Karena hadis beliau tidak banyak yang sampai pada beliau, sehingga madhab beliau lebih terkenal dengan Madrasatul Ra'i. Madrasah Ra'i. Beliaunya dimaklumi, enggak ada hadis berijtihad. Tetapi haula al-ahnaf, para muqallid-muqallid ahnaf, yang mereka sudah mendapatkan sekian banyak hadis, bahkan tinggal klik di komputernya semua hadis dia bisa baca, tetapi dia tetap bersikeras dengan ucapan-ucapan beliau yang sudah merjuh, tergelincir, salah, zallah. Berbahaya. Wanita menikah tidak harus dengan mahram. Pendapat yang mengarah kepada murjiah. Pendapat itu sangat berbahaya sekali. Apalagi ahnafnya. Ahnaf itu bukan dari Abu Hanifahnya. Para muqallid-muqallidnya membikin lagi rincian-rincian, membolehkan tawassul, membolehkan minta kepada para wali, membolehkan, tambah parah. Ikhwan ibn a'azakumullah. Sehingga kalau dikata kita lihat muqallid-muqallidnya para imam madhab, yang paling selamat adalah mereka yang taklidnya kepada Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad rahimahumullah. Kalau saja benar-benar kepada Imam Syafi'i. Karena kebanyakan orang mencampurnya. Ambil dari Imam Syafi'i sebagian, tapi pendapat lain mengambil dari Asy'ari, mengambil dari Maturidi. Akhirnya rusak ajarannya. Padahal kalau saja mengambil akidah juga dari Imam Syafi'i, mengambil prinsip-prinsip sunnah dari Imam Syafi'i, dia mengambil pemahaman-pemahaman akhlak juga dari Imam Syafi'i, niscaya dia akan menjadi sunni ahlu sunnah. Itu pun tetap dituntut kalau ada sesuatu hadis sahih bertentangan dengan ucapan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i menasihatkan ambil hadis sahih dan tinggalkan pendapatku. Wallahu ta'ala alam bisawab. Taufiq wa afiyah. Hidayah wa rahmah. Subhanakallahumma hamdaka la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.